Doakan saya ya biar sembuh. Lah bener tuh kiai ini. Lah santri ki mikir, aduh, ini kalau Pak Kiai sakit, enggak bisa ngajar ngaji. Kasihan teman-teman saya santri itu. Gimana ini? Lah dikne rumangsa duwe donga mandi. Kiai ini njaluk didongake. Ya langsung, dadi kiai ini dicekel ndase cek. TPT. Yen urip ndang waraso, yen mate ndang mudhar. Kiai ini kepingkel-pingkel guyu kekel kaya sampean ngono kuwi. Gek kringete meruntus drodosan ra karuan, cerekal tangi waras. Nuwun sewu. Ora kabeh wong pinter kuwi bener, ora kabeh wong bener kuwi. Ana wong pinter sing ora bener, wonten mboten? Ya ana wong bener ning ora pinter, wonten mboten? Nek iso, urip ku ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu. Tapi umpama kok dikengken milih pinter ning ora bener, karo bener ning ora pinter, milih bener najan ora pinter, tinimbang pinter ning ora bener. Nyapa kok ngono? Mergo minterke wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Nek minterke wong bener gampang. Wong ini ku dasare wis bener. Dipinterke manut. Wong bener kok. Lah yen benerke wong pinter angel. Mergo wonge rumangsa wis pinter, arep dibenerke, lah rumangsa luwih pinter timbang sing benerke. Sehingga tori kowe wong pinter niku rata-rata tori kotul ngeyeliyah. Wong pinter kok ora bener mesti kebli nger. Wong bener kok ora pinter nganyelke. Nek cara ngen kula nyebelin banget. Pinter ning ora bener nyebelin. Nganyel ke wong ditekoki genah-genah. Tekan ndi Mas? Teko mburi. Arep nyang ndi? Mengarep. Niku rak bener to. Omahmu ngendi Mas? Indonesia. Omahmu ngendi? Ora tak gawa. Bener ning ora pinter. Yo ngono ku sing marake lambemu ditapuki wong. Pokoke wong bener yen ora pinter jan nganyelke. Mau sepeda motor hilang niku ora lapor polisi yo. Malah alhamdulillah. Koncone kaget. Lho sepedamu hilang kok malah alhamdulillah. Yo alhamdulillah. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki ora hilang. Niku ilange kok pas ora tak tumpaki. Lho kok umpama ilange pas tak tumpaki, aku ra yo katut ilang sisan. Iki wong iki jane yo nriman tapi gobloke rame-rame. Niku bener nek ora pinter. Lah wong pinter kok ora bener di samping keblinger ngentekke bekakas. Nuwun sewu. Sing ngentekke bekakase Indonesia kuwi ora wong bodho-bodho sing ning jrabing no tembok kuwi ora. Halo bro. Kula wangsuli, soalnya jenengan sik ngingeti sing maringi tisu. Kapan-kapan meleh lek ngaturi ceramah ngeten iki sak derenge penceramah munggah. Mpun dicepaki sedaya. Dadi mboten ganggu konsentrasi. Soalnya nek enten sing ngaturi ngunjuk terus gek maringi tisu ngeten iki, mesti jamaahe dok ngingeti kabeh, gek penceramahe ora digatekke. Aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Kula wangsuli. Wong pinter kok ora bener di samping keblinger mesti ngentekke bekakas. Sing ngentekke bekakas Indonesia ki ora wong bodho-bodho ngono kuwi. Sing ngentekke bekakas Indonesia kuwi wong pinter sing ora bener. Saya berani bersumpah Pak Kapolsek. Demi Allah yang merusak hutan bukan orang hutan. Loh, sing ngerusak alas kuwi dudu ketek. Sing ngerusak alas kuwi wong-wong sing pinter ilmune alas, ning kelakuane luwih rusak tinimbang. Ini ngomong ketek aja karo madhep aku to ya. Nah, sing ngerusak segara kuwi ya dudu bajul. Ya wong-wong sing ngerti ilmune segara tapi kelakuane luwih rusak tinimbang. Mulane mboten cukup alama bil qalam, tapi harus didukung dan dipadukan dengan alamal insana malam ya'lam. Kula wangsuli nggih. Nek alama bil qalam melahirkan orang-orang pinter, sebab wonten sekolahe, wonten fakultase. Tapi alamal insana malam ya'lam, yang melahirkan orang-orang benar ini enggak ada sekolahnya, enggak ada mata kuliahnya, enggak ada fakultasnya. Mbah ra digatekke kok. Apa keduren materine? Mboten, mangke kula sederhanakan kok. Kula niku najan materine jroning bahasanya kan pakai bahasa sederhana. Nek ora iso memahami yo saking oone. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Di Allama bil qalam dadekke wong pinter. Allamal insana ma lam ya'lam dadekke wong bener. Nun sewu, nun sewu. Nek allama bil qalam niku dadekke wong pinter. Yang muncul profesor, doktor, insinyur, macam-macam titel kesarjanaan, MM, MH, tekan BH. Tapi wong pinter iki urung karuan bener. Pinter nek ora bener malah keblinger, gek ngentekke bekakas. Siapa yang bisa menjamin kalau orang pinter itu mesti bener? Nun sewu. Enggak jaminan yen wong pinter kuwi bener, belum tentu wong pinter kuwi bener. Jangankan apa yang disebut dengan ilmu umum, yang ilmu agama saja nyon pangapunten. Ana bocah santri manggone nyang pondok pinter, ujian fikih untuk biji songo, ujian Quran hadis untuk nilai songo, akidah akhlak untuk nilai songo, nahwu sorob yo untuk nilai songo, balaghah mantek usul fikih mustalah hadis yo untuk nilai songo, tapi sholat subuh ya jam songo. Kali fardhu subuh rakaat ini mustaqbilal kiblati kerinan lillahi ta'ala. Lho sing ndadekke entuk biji songo niku kan ilmune, otaknya bisa dapat nilai 9. Tapi getaran-getaran resonansi. Alah orang ngerti ya ngene iki. Yang bisa mendorong manusianya untuk mengamalkan ilmunya. Niki wilayahnya wilayah alamal insana malam ya'lam. Orientasine tengene al hidayah wal hikmah wal barokah. Berpadunya otak, hati dan tindak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun ngapunten. Wong sing sering bengok-bengok menyerukan ijtinabun nawahi, belum tentu dia sendiri mujtanibun nawahi. Gak ngerti sih, gak ngerti. Orang yang suka teriak-teriak, mari jauhi kemungkaran, belum tentu dia sendiri menjauhi mungkar. Paham? Paham? Wong sing pidato ceramah, mari para jamaah, agar derajat kita mulia di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang terpuji, istimoh istiqomahkan tiap malam qiyamul lail, sholat tahajud. Lewi belum tentu dekne dhewe angger bengi ya sholat tahajud. Penyakite penceramah wi wegah ngelakoni isi ceramai. Zaman tepuk tangan ni arahin nggone aku ngono. Makasih. Mulane mbok anggap nek wis ceramah ngene iki terus mlebu swarga. Tukang ceramah. Tukang ceramah malah mlebu swargane angel. Gampang polisi. Loh. Jenengan kemutan kisah Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi pas di Isra Mi'raj kene kok ora sempat mersani ana sekelompok manusia geilate lambene diguntingi piyambak ngangge gunting teko geni neraka tuwuh meneh guntingi meneh tuwuh meneh guntingi meneh ngono wae. Kanjeng Nabi nyuwun pirsa ten malaikat Jibril, niku tiyang pripun niku malaikat Jibril kok ngoten polae? Malaikat Jibril mangsuli, hum khutabaul fitnah, mereka adalah tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang menyebar fitnah neraka. Mulane sampean ngundang kiai kon ceramah rampung terus disangoni, kuwi ora kok minangka transportasi, ora minangka bisyarah, kuwi uang kompensasi mlebu neraka. Mangkane ya kudu sing akeh. Gek ngombene semene katae ngene iki. Ngapunten ngapunten. Nenek polisi kan pengabdiane kata sing jujur. Lah kowe ibadah iso genah mergo keamananmu dijaga to. Uripmu iso tentrem, masyarakat iso tentrem mergo keamananmu dijaga to. Mula aja dilok-ilokke. Matur suwun. Polisi saniki subhanallah, santri-santri jiwane. Lah kula niku sering kok ngisi ngaji bareng kalih bapak-bapak polisi, anggota-anggota polisi Jawa Timur, Jawa Tengah itu hampir 80% Mapolres niku kula pun sering ngisi ngaji. Bojonegoro piyambak wonten rutinan pengajian polisi niku. Kula sering ngisi. Sak derenge ngaji, polisi-polisi niku do maca Asmaul Husna. Polisi Bojonegoro apal kabeh Asmaul Husna. Jadi badhe ngaji niku, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Apal kabeh rampung Asmaul Husna, yasinan. Jadi polisi Bojonegoro ya apal yasin kabeh. Mulane sampean misale nggih, ten Bojonegoro kok sampean nitih sepeda motor pas ana razia, ana polisi, sampean ora nganggo helm. Nek sampean wacake ayat kursi, ora mempan. Nek wong polisine apal yasin nanti mbok wacake ayat kursi. Mbok dongani waj'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ashaynahum fa hum la yubsirun. Kanjeng Nabi nalika badhe hijrah dikepung algojo-algojone wong kafir, diwacake niku kesirep kabeh. Mbah Yai Mutamakin Hajen nalika dikepung londo niku, diwacake niku londoe bawur kabeh matane. Ora ana sing ketok. Lah polisi Bojonegoro pas razia mbok wacake waj'alna min baina aydihim. Kuwi trimo ayat, salah satu ayat dari surat Yasin. Lah polisine apal surat Yasin kok. No? Awe mbok maca kuwi wis tidak ya prit tilang. Lah kowe nek ketilange gayamu ora ngajak damai to ngetokke dhuwit, damai Pak. Yo mbok tuki dhuwit ngono kuwi dhuwite karo polisine ditampani apa ora? Tampani apa ora? Heeh. Lho kuwi jenenge polisi cerdas. Nek ora ditampani berarti polisi bodoh. Ning sak durunge nampani kowe ditekoki, ikhlas apa ora? Nek kowe pengen aman, ikhlas Pak, ikhlas. Tampani duite, duit dicekel, surat tilang ditokke. Teret teret nomor polisi jaminan. Lho Pak, Pak, Pak, lho kok ditilang wis damai. Lho kowe ikhlas kok. Kowe ra wis ikhlas to. Yo tetep ditilang. Lho duite lebokke kotak amal masjid. Polisi jaman nok. Duite tukoke udut ya polisi mbiyen. Ya Allah. Wes. Dadi enggak jaminan. Ngapunten. Wong sing ajak-ajak kerukunan, kadang-kadang di dhewe ya ora rukun. Belum tentu orang yang teriak dengan lantang anti korupsi, anti korupsi, itu dia sendiri enggak korupsi. Kadang-kadang teriak-teriak bengok-bengok kaya ngoten niku soale ngomongnya tesih dereng cetha, tesih pelo. Ngertos pelo? Wong kene leh ngarani napa? Pelat. Cedal. Nggih, tesih dereng saged muni R. Soale rung tuk posisi, rung tuk jabatan. Bareng tuk kedudukan, tuk posisi, tuk jabatan, ngomongnya wis cetha, wis iso muni R. Asale anti korupsi, anti korupsi, saiki ganti antri korupsi, antri korupsi. Sorry nggih, kula nek bakas korupsi terus ngingeti pejabat. Soale sak ngerti kula sing korupsi ki yo pejabat. Hanya saya ngatik no pinggir pagar wong rembes-rembes kali. Saya ngarep dikorupsi ya apa. Wong saya seneng narik sumbangan di durung karuan edw ya nyumbang. Ini delok guyumu kok kaya tau dadi korban. Wong sing pinter narik urunan kae kadang-kadang ya ora urun. Nek narik ya pinter entuk akeh. Tekoki kancane. Saman narik saman surun. Aku gampang. Para kiai sepuh. Niku sak ngertos kula mboten wonten sing gadah titel gelar akademis sarjana sing renteng-renteng. Boten. Tapi nyatane kok mampu mengantarkan santri-santrinya, anak-anak asuhnya, anak-anak didiknya menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang top. Karena mengajarnya bukan hanya allama bil qalam, tapi dikuatkan penuh dengan allamal insana malam ya'lam. Jadi bukan hanya ilmu dipinterin, tapi juga dalam konteks ruhaniyah. Konteks rungumu kok softek ngono. Mbah Yai Soleh Darat Semarang niku yen mulang ngaji ten santri-santrine sederhana banget. Mboten kathah. Dilagok-lagokke, terus santrine sithik-sithik dijak maca Fatihah. Sithik-sithik dijak maca Fatihah. Dadi nek mulang ngaji iki ming ngene contone. Salat duhur patang rakaat. Dadi nek duhur salat pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Oh iya, bener. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Santri ini jak maca Fatihah. Aku dibilih terus keleh mulang. Salat asar patang rokaat. Kone asar salat meneh pirang rokaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Terus keleng mula. Salat maghrib rakaat telu. Nek srengenge surup jenenge maghrib, salat wajib meneh pirang rakaat le? 3 Mbah Yai. Yo bener, muga-muga barokah. Al-Fatihah. Salat isya. Lho, isake sesuk wae yo le. Kok ndak kokean malah lali. Saiki duhur, asar, maghrib, isake sesuk wae. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Mulange sederhana. Dilagok-lagok ke kakean Al-Fatihah. Ning santrine dadi wong hebat-hebat. Saiki lak ono fenomena Pak Presiden muni Al-Fatihah dadi dianggap rame. Wis dinilai Gusti Allah ya ora mung ucapan fasih lisan. Kuwi lak terkait karo tajwid to neng lisan sing fasih. Sing diterima Allah ora perkara tajwidmu bener kuwi. Nyambungi ruhmu, nyambungi hatimu gitu. Ambo iki mau Al-Fatihah. Santrine cobi gadah santri namine Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Santrine Mbah Soleh Darat sing namine Kiai Haji Hasyim Asy'ari iki akhire dadi kiyaine kiai sak Indonesia. Hadratus Syekh mendirikan organisasi dengan jamaah anggota terbesar di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Mbah Yai Hasyim Asy'ari jadi tokoh besar, orang hebat. Ngajine nang Mbah Soleh Darat yang terima salat dur patang rokaat, muka-muka barokah Al-Fatihah. Gadah santri melih namine Kiai Haji Ahmad Dahlan. Alim mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaah kata organisasinya besar. Ngajine Mbak Ahmad Dahlan. Salat maghrib rakaat telu, muga-muga barokah Al-Fatihah. Dadi Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama kalih Mbah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah niku tunggal guru. Ngantos belajar teng gene Makkah tunggal guru. Sanad keilmuannya sama. Mulane biyen nggih sami. Lah rondok mburi niku ana sedikit perbedaan. Akhirnya sing ngisor do gegeran. Gara-gara salat subuh sijine kunut sijine ora. Sing eno kudu kunut, sing Muhammadiyah ora usah kunut. Sing eno kudu kunut, Muhammadiyah ora usah kunut. Eno kudu kunut. Biyen saiki alhamdulillah wong kene wis ora ana geger, soalnya padha ora salat subuhe. Gadah santri meleh putri apal Quran 15 juz. Ngaji kitab tafsir suratul Fatihah ten gene Mbah Yai Soleh Darat. Khatam setelah 3 bulan khatam, santri putri niki nulis buku judule Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapakah santri putri itu? Ibu kita putri sejati, putri harum. Nembe ngertos ternyata ibu kita Kartini itu nama aslinya Harum. Namanya siapa? Harum. Ngajine lho trimo meng ngono kuwi. Aja mbok remehke. Ngapunten ngapunten. Mbah Yai Ihsan jampes diri ngarang kitab Sirojut Tolibin. Kitabnya itu jadi rujukan, bahkan jadi mata kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. ngertos Kairo nggih. Bangun tapan nih lungulon. Numpak pitontel ya pitung tahun setengah. Bayi Iksan niku gak ada santri kok diulangi ngaji niku lo dedel. Pas Fatihah gak iso ngucapke huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Nirokke ra iso. Ihdinas siratal mustaqim. Le rungokke. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, mustaqim, mustaqim, mustaqim. Qim, qim, qim, qim. Umpamanya ora iso. Qaf, qaf. Qim, qim. Anyel to Mbah Yai ini. Kepetak ndase cetak muni qaf ora iso. Lho ngono ku lho. Rampung diketak langsung iso. Mbah Yai sakit. Ampun diketak. Dadi iso muni qaf bi barokatil ketakan. Anduwe santri saiki yo nanti diketak dase. Wong dijiwire wong tuane ngelabrak-ngelabrak kok. Pelanggaran HAM kek dilaporke. Ngapunten ngapunten nggih. Duwe santri kok angel diulang ngaji ora cerdas, memahami kitab ora paham-paham. Dedel, nggih Mbah Yai kula dedel. Mangap. Mangap didoni. Ya kok itu cilik, itu gede. Terus melebu. Ayo dilek. Dilek. Lho rampung ngelek idune Mbah Yaine ini. Kecerdasannya mengalahkan santri yang paling cerdas. Manut kiai biyen, santri biyen. Santri saiki diurus. Sik. Kiyaine duwe lara mengi apa ora? Kok gek nulari. Cuti sepeleke. Kadang sing mulang ngaji ora cetha, sing diwulang ngantuk. Klop to. Wis cocok pokoke. Sing mulang ora cetha, sing diwulang ngantuk, wes jodoh. Ngaji kitab kuning. Ambok kupinge dipelekno ya tetep ora cetha. Dadi kitabe khatam, khatam ngaji kitab, kitab didol neh payu. Nek ora ana sasane kok mubtada khobar maf'ul mutlaqal wis ora ana sasane kok. Payu didol meneh kitabe. Tapi ngono ku yo sukses. Mergo namanya al hikmah wal barokah. Rohaniahnya digarap total. Asik ya. Wonten santri mondok kepingin ngapalke Quran. Daten pondok tahfidzul Quran niku syarate santri angsal mondok angsal nderek ngapalke Quran kudu wis apal juz amma. Juz amma niku juz pinten? La haula wala quwata illa billah. Samane turu. Teruske mboten? Teruske napa langsung didongani? Nek terus nyaut yo. Kemayu. Juz amma niku juz pinten? 30. Dadi peraturane pondok niku santri diterima angsal nderek ngapalke Quran syaratnya harus sudah hafal juz amma. Soalnya insyaallah santri niku nek wis hafal juz amma dalam artian tajwidnya bener, macane yo bener. Mangke maca sak Quran niku iso bener wisan. Dadi sampean Juz amma iku kok tajwidnya bener, makharijul hurufe ya bener. Sak Qur'ane macamu wis bener kabeh. Ane syaratnya ngapalke Qur'an kudu apal juz amma dhisik. Lah niki ana santri. Ngapunten sanget nggih radi flu. Dereng ngapal juz amma. Tapi niate kuat kepengen mondok, kepengen ngapal ke Quran ten pondok niku. Padahal syaratnya diterima ten pondok niku, angsal ngapal ke Quran kudu apal juz amma. Lendek ini dereng ngapal juz amma. Sowan ten kiai ini, kiai, kulo pengen mondok ten mriki kiai. Oh iya iya le, bagus bagus bagus. Neng mondok no kene kui diterima. Untuk melu ngapal ke Quran syaratnya kudu apal juz amma. Lah gue wis apal juz amma apa urung le? Dereng kiai. Lah gue tekan ngopo, kula nembe ndugi al-hakumut. Ya ora ngerti to kuwi surat apa at-takatsur mosok ya ngerti. Ngertine ya kula nembe ndugi al-hakumut. Oh, lek sik tekan al-hakumut ya apalke sik le. Mulih dhisik apalke, engko yen wis apal juz amma mrene yo mondok tak trimo. Mboten, Yai. Kula pokoke pengen mondok sakniki, kula mboten pengen mantuk meleh. Sakniki pokoke kula pengen mondok. Lho ning kene kuwi syaraté kudu apal juz amma le. Yen urung apal ra entuk. Pokoke kula pengen mondok sakniki, Yai. Kula pengen pondok sakniki, mboten purun mantuk. Yaine mikir, bocah iki kok kenteng banget niate. Akhire ya wis ora apa-apa tak trimo. Nggih Yai, matur suwun Yai. Sik. Ana syarate. Syarate napa Yai? Syarate mung siji. Manut. Napa syarate? Pisan melih. Syarate manut yo. Nggih Yai, kula manut Yai. Pikire santri, alah gampang wong trimo manut. Paling ya kon gawake sandal, kon nyapu, kon umbah-umbah, kon mijeti. Sing penting manut. Wis berjalan diterima. Derek mondok ten mriku, ming diparingi syarat setunggal, manut. Ora entuk bantah. Manut ngono tok. Daring kesrita sing kula maksudne niki. Sijine dina pas badhe salat jamaah maghrib. Santri niki diperintah. Wis katus biasane to. Le, dalem Mbah Yai. Iki sarep manjing waktu maghrib. Sajadahku digawake. Gelarke nyang masjid. Nggih Mbah Yai, nggih Mbah Yai. Gawake sajadahe sak tasbihe mesti tata rapi. Balik meneh perlu gawake sandale Mbah Yai. Lho nggih, manut to. Bareng tekan masjid, santri-santri senior pun sami ngempal. Badhe sholat jamaah niku ana sing wis khatam, ana sing wis apal untuk 20 juz, ana sing untuk 20 juz, ana sing untuk 15 juz, ana sing untuk 10 juz. Santri-santri senior niku. Lah kok Mbah Yai ini dawuh, "Le, santri anyar, nggih Mbah Yai, nggih Mbah Yai. Maghrib iki kowe sing ngimami, Le." "Mboten Mbah Yai, mboten Mbah Yai. Kula dereng ngapal napa-napa kok dikengken ngimami. Niki santri-santri senior pun kathah sing ngapal. Mboten Mbah Yai." "Le, manut." "Lha mangke pripun Mbah Yai kula dereng ngapal napa-napa?" "Manut. Ora manut tak olehke kowe." "Pripun Mbah Yai?" "Ora usah pripun-pripun. Wong janjine manut kok." "Kula nembe nduki al-hakumut to Mbah Yai." "Lah ya saurunge al-hakumut iku ra ya akeh to. Kowe engko iso maca inna to inna ya kena, wal asri ya kena, kulhu ya kena." "Kok kulhu elek ya." "Wong wis tekan al-hakumut ngono kok. Kowe engko ra ya iso maca inna to inna iso maca wal asri." "Ora gelem, ora manut, mulih." "Nggih Mbah Yai, nggih Mbah Yai. Tapi nuwun sewu." "Ora usah nuwun sewu, wong aku sing ngongkon kok." "Nyuwun ngapunten Mbah Yai." "Ora usah nyuwun ngapunten. Kono mangkat ngimami." Bayangke. Apale nembe ndugi al-hakumut. Lu sing diimami, santri-santri senior wis apal Quran, apal 20 juz, ana sing 20 juz, sak Mbah Yaine pisan ya apal Quran. Grogi. Gemeter. Redek. Ogel. Dipeksa ngimami kan manut ora manut diolehke. Ning mergo iki perintahe kiai, manut. Ning mergo kondisine grogi. imam ini karogel gredeg wis ngredeg gek sing diwaca surate surat kuliah kuliah ayuhal kafirun ini bulet negrogio Fatihah lancar bareng maca surat Al-Kafirun sing diwaca Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم كروكي ولا أنتم عابدون ما أعبد تتي سو مانكات راي سو مولي لا سانتري سانتري سين سينيور دو كرجتن دو أنيل دو يكي كو ولا أنا ولا أنتم ولا أنا ولا أنتم أنو سين كرجتن أنو سين أنيل دي بنغوك كومبوري karo santri sing senior kuwi lakum dinukum blok wis grogi gemeter digoblok-goblokne lakum dinukum waladolli malah ra karo-karoan buyar salate jamaah lu ngono kuwi le mergo manute nyang kiai. Akhirnya santri ini mondok tenggene mriku 12 tahun. Apal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Mulih damel pondok pesantren Tahfidzul Quran yang tiap tahun menghatamkan dan mewisuda penghafal-penghafal Quran ratusan jumlahnya tiap tahun. Lu dadi kiai gede, duwe pondok gede, tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Quran. Bi barokati lakum dinukum waladol. Mulane lo jombok remeke bocah mangkono pondok ini ajen ketoke jemburis-jemburis ngene iki. Sehingga ini wilayah-wilayah rohaniah garapane allamal insana malam ya'lam. Sehingga uang niku sama di dalam mau'idoh, bisa berbeda di dalam inabah. Sama di dalam dakwah, bisa berbeda di dalam ijabah. Mbah kita orang ngerti. Halo. Sing diomong ke podoh. Tapi kekuatane omongan iso ora padha. Donga sing diwaca padha. Ning ijabah mandine donga iso ora padha. Sehingga apa di tangan siapa bisa berbeda dalam fungsi apa karena siapa. Ora paham kaya. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tongkate Mbah Khalil Bangkalan Allahu yarham diparingke Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo disuwunke ngaturke tenggene Mbah Yai Hasyim Asy'ari akhirnya termasuk dadi wasilah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Salah satu wasilah berdirinya Nahdlatul Ulama kan tongkate Mbah Yai Khalil Bangkalan niku diaturke Mbah Yai As'ad dikengken ngaturke ten gene Mbah Hasyim Asy'ari. Lho nek tongkate Mbah Yai Khalil Bangkalan dadi Nahdlatul Ulama. Tapi lek tongkate wong gentan Sidorejo paling banter ya mok ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah nggo tekenan khutbah. Luwung kadang nggo golek utis. Ini yang saya maksud, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Teken di tangan Mbah Yai Khalil Bangkalan bisa berfungsi mendirikan Nahdlatul Ulama karena Allah. Lah nek teken di tanganmu bisa berfungsi untuk gandeni ndase kancamu karena dendam di hatimu. Lah ngono to, paham? Mbok angel mentok. Sehingga undur maqala penting, tapi dari sisi lain undur mangkola juga enggak kalah pentingnya. Lah bocah-bocah iki biasane gua ya ngetok kayak pepatah undur maqala wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ngono kuwi yo bener di satu sisi, tapi yo kurang bener di sisi yang lain. Sehingga kalau saya, lihatlah apa yang dikatakan, lihat pula siapa yang mengatakan, juga perlu. Nek tak arani bener, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, bener. Walaupun yang mengatakan anak kecil, wong ranggenah, tapi kalau yang dikatakan itu baik, ambil manfaatnya, ambil hikmahnya, bener. Tapi di sisi lain, lihat pula siapa yang mengatakannya. Sama yang dikatakan, tapi beda yang mengatakan, bisa berbeda pengaruhnya, betul? Anak sing nangis bocah cilik ngene iki ya ora piye-piye to. Jajal kok umpama bengi iki Pak Kapolsek geru-geru nangis nggegerke sak kecamatan to. Padha nangis e. Anak bocah kuwi ya ora piye-piye. Paling ya terus bapake kepeksa gendong. Nun sewu. Podo-podo tembang. Beda sing ngunekke tembang kuwi, beda pengaruhe, beda kekuatane. Tembange podo lir-lir. Lek sing nembangke kuwi Sunan Kalijaga nganggo pakem lamgam. Lir-lir. Song Islam ke wong sak pirang-pirang. Lir-lir sing nembangke Sunan Kalijaga mampu mendatangkan hidayah Allah, merasuk ke hati umat sehingga ngerasuk agama Islam. Tapi lek sing nembangke grup Hadroh iki, lir-lir, lir-lir, tandure wasumilir, wi tergantung tanggapane piro. Awang trimon drenginging iki lho. Beda lesan, beda rega. Padahal yo meng drenginging. Kuwi nek lambe nek nisa sabian. Larang. Lah nek cangkemmu. Wae mbok nganti suwengi. Ya oleh nduwer tok. Padahal Nisa Sabian nek trimo. Ngono tok. Penak aku anggitmu ora penak timbang lambemu. Lho kok gak entuk wis iki piye karepe wong-wong. Mulane Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lek wis kegarap atine iki ora mung bener. Ora mung pinter, ngapunten. Tapi bener. Dadine wong apik. Lah wong kuwi nek apik, hidupnya lebih panjang daripada usianya. Wong apik kuwi uripe luwih dawa tinimbang umure. Lho, wong nek gak cerdas sing guyu. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku wafat sudah 852 tahun yang lalu. Nek dihitung tekan saiki lho. Tapi hakikate tasik sugeng. Hakikatnya masih hidup. Usianya di dunia ini udah habis lama, 852 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang lo masih hidup, maka hidupnya lebih panjang, lebih lama daripada usianya. Ajaran-ajarannya masih diamalkan. Podho karo tasik sugeng nglakoni ibadah untuk ganjaran terus. Beda tuh karo wong kene. Uripe luwih pendek timbang umure. Wong ketok esek urip tapi sejatine wis diarani urip kok gak duwe jasa apa-apa. Diarani mati kok sik ngentekke apa-apa. Jenenge layak mutu walayah ya, ora mutu ngentekke biaya. Makane kula pesen putra-putrane salap ten gene pondok pesantren. Bener. Lembaga pendidikan yang masya Allah. Bocah pondok iki senajan ketoke ngono-ngono kuwi lho. Ya mau sing ditampil-tampilno. Senajan ketoke mung ngono kuwi. Tapi masya Allah. Ya kuwi mau lho, yang namanya al-hikmah wal barokah. Donga sing diwaca padha beda sing maca donga niku nilaine iso beda kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana santri Madura. Mondok ten kene kiai Jawa. Santri Madura ya nyaran-nyaran yo ora iso basa Jawa to. Mboten saged basa Jawa. Akhirnya ngomong ya bahasa Indonesia. Dheweke kuwi duwe pitik gering. Sowan kiyaine njaluk donga. Nggo nyuwuk pitike sing gering. Kiai, mohon maaf kiai. Saya punya ayam sakit kiai. Minta doanya agar ayam saya sembuh kiai. Karo kiyaine diparingi donga. Wah, gampang itu. Nanti pegang kepalanya ayammu itu pegang. Terus bacakan doa ini. Dongane ngene iki ya ini leh ngekeki donga. Cara Jawa. Lah sing Madura kan ora ngerti basa Jawa. Ya mbok setengah digudho mbok piye karo kiyaine. Tapi mergo mantep barokahi mandi. Eh, mudah. Nanti kepala ayam itu pegang sambil bacakan doa. TPT. Yen urip ndang waraso, yen matek ndang modaro. Mantep kok. Mulai ora kesuwen. Ndase pitike candhak. Wacake donga. TPT. Yen urip ndang waraso, yen matek ndang modaro. Subhanallah kuasane Allah. Lho ngono ku pitik grengi langsung cerekal jerantal melayu. Waras kuasane Allah, pitik sing gering waras, bayaine ganti sing gering. Gusti Allah lek ngersake ayo iso wae to. Bayaine gering yo nang gone amben yo kewemulan ruguh. Ya Allah, astagfirullah. Nah, santrine balik nyang pondok arep matur suwun nang gone kiyaine to. Mengucapkan terima kasih. Sowan nggone yai, alhamdulillah kiai. Berkat doa dari kiai, ayam yang saya suwuk sekarang sudah sembuh kiai. Terima kasih kiai. Ngejere kiyaine, ya ayammu waras, aku sing gering. Sekarang saya yang sakit, doakan saya ya biar sembuh. Lah bener tuh kiyaine. Lah santri ki mikir, aduh, ini kalau Pak Kiai sakit gak bisa ngajar ngaji, kasihan teman-teman saya santri itu. Gimana ini? Lah dekne rumangsa duwe donga mandi. Kiyaine njaluk didongake. Ya langsung dadi kiyaine dicekel ndase cek. TPT. Yen urip ndang waraso, yen mate ndang modar. Kiyaine kepingkel-pingkel guyu kekel kaya sampean ngono kuwi. Gek keringete meruntus derodosan ra karuan cerekal tangi waras. Padahal dongane terima piye? TPT. Bu. Ngene iki sok nek bojomu lara jombok pratekne. Engko pas bojomu lara mbok cekel ndase. TPT. Teladung langsung sampean. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh lembaga di luar pesantren namanya al-hikmah wal barokah. Mulane Bu. Bu. Kula pesen saestu teng panjenengan. Sing mantep leh mondoke putrane. Bener wis. Zaman kados ngaten menika leh menggah kula paling selamat anak niku disalap teng pendidikan pondok pesantren. Sak ngertos kula bocah kuwi sekolah tok til tanpa mondok, mula sekolah tok til. Kuwi nek bocah wedok, nek lanang ya tok. Karo karo bocah sing sekolah ning mbek mondok ten pesantren niku umume dadine kok mboten sami. Umume lho nggih, mumpung urung dibantah. Umume dadine kok mboten sami. Umume kok luwih apik sing sekolah kalih mondok. Tak beleni meneh umume. Mungkin nang wonten sing tersinggung pene anakku ora mondok ning sekolah tok. Aja tersinggung. Kula pun matur umume. Luwe apik sing ya sekolah kalih mondok. Lho, apa nyang sekolah iki ora diwulangi apik, ora dididik apik? Nggih diwulangi apik, dididik apik. Sekolahan pun di mawon niku nggih mulangi siswa-siswine ken dadi wong apik, didik murid-muride carane dadi wong apik. Ten pondok nggih ngoten. Diwuruki carane dadi wong apik. Diwulangi carane dadi wong apik. Ya bedane ten pundi? Halo. Padha dididik apik, sedaya guru niku nggih didik murid-muride ben apik, selama guru kuwi normal. Engko ya mbok bantah meneh. Teruske mboten iki. Ten sekolahan anak-anak sampean niku ya diwulangi teorine dadi wong apik, carane dadi wong apik. Lah ten pondok nggih diwulangi carane dadi wong apik, teorine dadi wong apik. Bedane yen ten pondok di samping diwulangi carane apik, teorine dadi wong apik, langsung dikulinake nglakoni apik, dipraktekne. Wong mulai sekolah langsung sholat jamaah, engko ngaji weton, ngaji madrasah diniyah, gek dilatih riyadhah, Senin Kamis ya poso, dikawal bimbing kalih ustaz-ustazah, diriyadhahi kalih kiyaine, kalih bunyaine, tempal zahir batine. Jadi ya dilatih dikulinake apik barang, dipraktekne langsung. Lah yen ten sekolahan diwulangi carane dadi wong apik, teorine dadi wong apik, ning ora ana waktu kanggo praktekne. Wis mulai kok rampung diwulang. Ming diulang teori tok. Halo. Nek ten pondok teori sak praktekke. Yen ten sekolahan ming teori tok. Saiki aku tekok mang wangsuli, teori kalih praktek niku penting pundi? Padha pentinge. Teori ya penting, praktek ya. Nek ora ana teori ya ora iso praktek. Teori tok tanpa praktek ya percuma. Halo. Zaman kok orang gak teke aku ngono po. Teori penting, praktek ya penting. Tapi pancen nek dari segi nilai, dari segi nilai menang praktek. Orang ngerti teori nek iso praktek dadi kok. Mbok ngerti teori nek ora iso praktek. Sapa ngomong contone contone? Lha kowe ambek bojomu ora usah teori-teorinan ya dadi sak pirang-pirang. Yang penting praktek. Ya padha pentinge. Tapi dampaknya, pengaruhnya lebih kuat praktek. Contoh, zaman misalnya ora iso nglangi, terus diwulangi teorine nglangi. Apalke teorine nglangi sampai lanyah sampean. Teori nglangi. Satu, njegur kali. Dalam kurung sing ana banyune. Aja sampai kali garing. Dua, tangan ketawe ketawe. Tiga, sikil mancal mancal. Wes apalke teori ngelangi. Satu, jegur kali dalam kurung singono banyune. Dua, tangan ketawe ketawe. Tiga, sikil mancal mancal. Apalke terus gawe wiritan teori ngelangi. Satu, jegur kali dalam kurung singono banyune. Dua, tangan ketawe ketawe. Tiga, sikil mancal mancal. Teori ngelangi. Satu, jegur kali dalam kurung singono banyune. Dua, tangan ketawe ketawe. Tiga, sikil mancal mancal. Tapi zaman ora iso ngelangi. Ayo, jegur kali. Ambles. Kali ini banter yo kenter we. Paham betul? Paham betul? Duh. No sekolah diulangi sama orang tua harus takzim, harus hormat, harus beradab, beretika, unggah-ungguh, ngerti tata krama. Sama guru harus takzim, harus hormat, ngerti tata krama. Niki lek ning pondok langsung dipraktekne. Santri wi ana gurune lungguh liwat ngarepe rawani. Rawani lewat burine ngomong karo gurune ngangge unggah-ungguh tata krama. Mbok gurune mulang ning sekolahan, sandale niku diwalik, ditatake kaya ngene iki. Model pesantren ngene iki. Kowe anakmu sing sekolah tok nang njaba tau natake sandalmu. Malah BH-mu di ora tarit ngono. Sak praktekke. Lek ketemu kiai piye? Santri pondok mbok tepak wayang ngadeg polah nyapa ana kiai ini ngadeg jumeneng hormat takzim dilo ora wani ndangan nek kiai ini urung liwat kowe yo ngono antemi ini orang ngono ya lho ini latihan. Jadi kalau dibilang pendidikan kemiliteran di pesantren itu juga kental dan sehingga santri itu tahan banting lho tidak berjuang perang wani. Santri yo, ket mulai biyen sing berjuang kemerdekaan yo mbok pikir ora para santri para kiai ngono. Ana jenenge Kiai Mojo. Ana jenenge Kiai Imam Bonjol. Kiai iki, Kiai Abdurrahman, jejuluk Pangeran Diponegoro. Nyapal Quran, menguasai qiraah sabaah. Pangeran Diponegoro kuwi. Ngrohmu Diponegoro numpak jaran karo nggawa keris ngene. No Aceh kaya ana Kiai Tengku Umar, sak bojone Bunyai Cut Nyadin, Cut Nyadin asli, gak Cut Nyadin zaman no sing bonyok kabeh raine kuwi. Nyadin kok raine bonyok. Ya Allah, ya Allah. Donya, donya. Ana maneh Bunyai Cut Mutia. Sing urung Bunyai iki Cut Tari, Cut Keke. Kiai-kiai menggelorakan semangat patriotisme melawan penjajah. Santri pondok di tempat seperti itu. Jadi diulang sekaligus dipraktek nih. Hei kesempatan ngapal nih. Nih gue pondok mesti tuh. Rampung sekolahan langsung dikokon ngapal nih. Ngapal nih. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki diapal nih. Lenek nih ngomah. HP. Gak betul? Masya Allah. Oh. Mulane kula matur jenengan aja nesu tak elek-eleke bocah manggon pondok kuwi sak apik-apike bocah sing ora manggon nang pondok. Ayo nesu wae anakmu ora nang pondok nesu. Nesu engko tak kei bukti. Wis sak elek-eleke bocah manggon nang pondok iki apik-apike bocah sing ora manggon nang pondok. Lho kok iso ngono? Tak kei bukti, tak kei conto. Nyun pangapunten nggih, simpel mawon. Bocah nang pondok, pondok mriki Al-Ghifari. Nggih. Salat subuh tepat waktu. Wis salat subuh tepat waktu, kadang sik dianggap nakal. Kenapa? Gak berjamaah salate. Nakal. Salat subuh tepat waktu, tapi dia gak mau berjamaah. Nakal bocah iki. Ditakzir. Lah nek anakmu sing ora ana pondok, gelem salat subuh tepat waktu e, nek wedok wis mbok anggap sholihah. Iki anak soleh, iki anak soleh. Ngapunten nggih. Pondok kula niku nggih sami, pondok pundi-pundi nggih sami, menerapkan kedisiplinan sami. Enten lari isuk-isuk ngoten niku, pel nyapu. Wakeh nyapu gak rampung-rampung, ngepel gak rampung-rampung. Kula pas melampah-melampah kula tekoni. Nyapa le? Kok nangis? Oh, ilate dibatek mbake. Eh. Jadi bocah ini ngepel nyapu. Woi, kula tangleti. Nyapa le? Kok ora rampung-rampung le ngepel kok dhewean. Kula ditakzir, ba. Ditakzir niku dihukum. Lah kowe melanggar apa? Kula salat jamaah subuh ketinggalan setunggal rakaat. Salat subuh berjamaah masbuk ketinggalan sak rakaat niku mawon dianggap nakal, ditakzir. Hanya nanti pondok kulo diterap nih ngoten. Jadi sholat jamaah kok ketinggalan. Mulai zikir wiridan ngadek, ngadek. Kancane kan nunggu kabeh, ngadek dia mungkin. Ana. Ya ketoro sing telat sok. Rampung ngoten sik ana takzirane meneh kebijakan pengurus. Jadi wis melu sholat subuh berjamaah, telat sak rakaat dianggap nakal. Sakniki kulo tekon. Dinten wong Gentan Sidorejo ndah sing gadah anak usia SMP SMA sing injing wau nderek salat subuh berjamaah nang masjid ngajum. Lah nek anakmu nyang pondok mesti jamaah salate. Ora jamaah dihukum kok. Nah, kawitane ra apa-apa to karena hukuman. Suwe-suwe ra ya terbiasa to. Terlatih to. Halo. Paham mboten? Paham mboten? Yes. Keton anakku ora tak pondokke. Taman aja girang gemuyu. Anakku gak nyapo-nyapo, gak kaken polah kok anakku lek nyang omah nggih no kamar ora metu-metu. Anakmu no kamar terus ya aja mbok anggap api. Kuwi video callan karo pacare. Iso-iso janjian metu pisan jebol anakmu. Lah nek no pondok, Bu, bocah rungokke to. Peraturan ketat. Ya anakmu nyang omah ya. Bocah lanang karo bocah wedok boncengan sepeda motor. Angger gak nyapo-nyapo wis apik, bocah pinter, sapi kok gak nyapo-nyapo. No pondok, tok ne keluarkan dari pondok. Nakal pol. Aku gak ngapi-ngapi no pondok, pancene apik tenan. Ya to kok nek mondok arep dadi apa? Dadi wong. Ora iso nyambut gawe. Subhanallah, anggitmu nek ora nyambut gawe terus ora mangan. Wong iki janji sik urip, nyambut gawe ra nyambut gawe mangan. Janji sik urip. Lho nek gak tepak ilatku ketoken. Wong iki janji sik urip, nyambut gawe ora nyambut gawe mangan. Buktine ana wong gering nemen lara ora iso apa-apa matang-matang nang dhuwur amben. Kuwi pinggir-pinggire yo akeh jajane kok. Nek nyambut gawe kuwi berarti nglakoni sunah Kanjeng Nabi. Lah nek ora nyambut gawe berarti gak nglakoni sunah ngono to. Anak sugih melarat kuwi pawaan. Wong iki pawaan sugih, bener ora doyan pegawean ya sugih. Nek pawaan melarat, sregep akas lah nyambut gawe, melarat. Lah wonten to wong sregep wakas lah nyambut gawe tapi melarat. Wonten mboten? Ngono iki wong ndongso ngisor wit ngono lho wong e. Nyambut gawene yo wakas tapi melarat to pancen pawaan. Yo ono wong bler ora doyan gawe. Tapi sugih dheweke iki duwe anak perawan. Ayu. Tuh dirabi wong lanang sugih, ora suwe mantune mati. Ya kari modah ngadai ngono. Lah saiki alumni pondok pesantren, dadi tokoh-tokoh hebat. Kata, nek perkara duit, aja ngremehke. Lah sing nyekeli mik sakniki niki lah ya alumni pondok pesantren tuh, Bu. Sampai sakniki tasik santri. Penggaweane apa? Ya ora nduwe penggawean. Sampai sakniki tasik santri. Ning nek perkara penghasilan karo Kapolsek mau kalah. Nah, aku ngomong sak jam padha karo Kapolsek gaji sak wulan kok. Ngono lho. Lho kowe kok arep ngremehke santri kowe? Jendan. Meneng wae iki urusanku kok. Barokah niku lho Bu sing larang regane dan itu tidak dimiliki di lembaga-lembaga yang lain. Makanya selama pondok pesantren eksis istiqomah. Dongake kiai-kiai niku diparingi kesabaran dan kekuatan. Indonesia ini tetap aman. Makanya ada upaya menghancurkan Indonesia itu bukan diperangi secara fisik, ora kok wonge dicintesi siji-siji, ora. Wong Indonesia iki sakti-sakti kok arep dicintesi siji-siji piye to? Ora iso. Wong Indonesia iki sakti-sakti kok. Wong granat ya dipangan. Bakso granat nuklir ya dimplok. Molen lho doyan wong Indonesia. Nggak harap dihancurkan secara fisik lu piye. Surabaya malah ana wong doyan setan, rawon setan. Lah caranya menghancurkan Indonesia piye? Yo, umat itu dijauhkan dari kiai, dijauhkan dari ulama. Nah, sesama kiai dibentur-benturkan. Mulane kadang-kadang kiai niku yo sok lali dalane swarga. Terutama nek wayahe pilkada. Tapi wis tau uruh dalane engko bar pilkada yo balik neh. Mulane sampean ki yo pengertian to, sing sering gawe acara pengajian, ngundang kiai, men kiai-kiai iki ora patek nganggur ngono. Soalnya peran kiai sekarang udah banyak digeser. Ya kalau dulu wong opo-opo nyang kiai. Biar utang ra lunas-lunas moro kiai njaluk donga. Masa iki yo ora, koperasi simpan pinjam. Ning ngono to. Anak nakal biyen moro kiai, saiki yo psikiater. Biyen opo-opo nyang kiai kok. Loro untu yo moro kiai, saiki yo ora wis bergeser wis bergeser. Ngono. Mulane yo ngerti yo. Kadang-kadang kiai dadi tim sukses, bareng kowe yo ngerti yo kowe ngono. Ya Allah, ya Allah. Umat kalau sudah dijauhkan dari ulama, dari kiai. Rungokno. Engko akhire kiai ini kan wis ora iso ngramut umat to, ora iso bimbing umat to, ora iso ndudune umat to. Akhire generasi muda dihancurkan dengan narkoba, selesai Indonesia. Narkoba yo coba anggap sepele. Itu bukan kejahatan biasa, kejahatan yang terorganisir dengan baik secara internasional. Kiren tuh, pengedar, pemakai dihukum seberat-beratnya sampai hukuman mati. Tapi enggak ada jeranya. Wei paham ora dong ini? Allah. Mulane nek kula ndonga, semoga-moga pondok-pondok pesantren itu semakin subur, semakin syiar, semakin kathah. Kula seneng lek teng ngene daerah-daerah niku wonten pondok-pondok pesantren ngeten iki. Seneng kula masyaallah. Ya iki tumbale Indonesia antarané ngeten-ngeten iki sing nerusne jihad perjuangane para ulama pejuang, pejuang Indonesia sing neruske ngi pondok-pondok pesantren, malah kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa kuwi sing tenanan. Kuwi sing urung mambu proposal. Urung tau ngrubah kwitansi, ngono kuwi ndak. Nek sing klimis-klimis sih merawaske. Nyun ngapunten. Mula sama di dalam dakwah, beda di dalam ijabah. Podho-podho robana. Nek kula luwih mantep sing kiai-kiai kampung inajan ora patek fasih. Robana ngatina. Pid dunya kasana. Wa bil akhirati kasana. Wa kinangandabana. Ngatukilnal jannata mangal ngabror. Yang aziz yang gopar. Ya Robbal ngalamin. Nah, sing sijine sing klimis-klimis sih biasane fase Robbana. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah sing diterima Allah niku sing pundi? Ausuluhum bi ruhihi ilallah. Yang rohnya lebih nyambung ke Allah. Ora perkara fase. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane nek ape zikir ini kali kiai ini lak diwacane sik. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku nek allama bil qalam la ilaha illallahmu bener. Sing allamal insana ma lam ya'lam itminanul qalbi, ketentremane ati niku lho. Sing kula maksud orientasine al hidayah wal hikmah wal barokah. Nek sampean kok macane zikir kuwi fasih. Kuwi urusan tajwid, lambe. tangkemmu. Ngono kuwi urung karuan diterima karo Gusti Allah. Anggitmu nek fasih mesti diterima. Kosek wong ana kok ibu-ibuku tahlil fasih tahlilane. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fasih lambene, tapi karo bisiki kancane yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Le bojone Mbak Ti jere katut wong to. La ilaha illallah. Aku sono pirang-pirang dino kok ora tau ketok. La ilaha illallah. Wong biasane angger jam 4 yo liwat ngarepe omahku, iki kok ora tau ketok. La ilaha illallah. Wong aku ketemu Mbak Ti no pasar yo dhewean ora karo bojone. La ilaha illallah. Niki jenenge tahlil ganda campuran. Jadi tahlilan campur rasa-rasa. Kowe nek kaitane diterima karo tajwid, urung karuan diterima Allah. Kowe diterima Allah le ruhmu nyambung nang Gusti Allah. Sehingga wong kuwi nek wis mati, jasate balik nang bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Amale balik nyang awake dhewe, rohnya balik nyang Gusti Allah. Nyapa kok balik nang Gusti Allah? Dijalui pertanggungjawaban. Sampeyan ki asline kan roh. Mau diwujudkan di alam dunia ini ora gratisan. Sampeyan dilahirke nang donya ki ora gratisan. Ada penandatanganan MOU karo Gusti Allah. Loh, kok apa kuwi? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pikiran ngerti manuto tak omongi. Penandatanganan itu berupa kalimat tauhid la ilaha il bale la karuhmu wis balik nyang Allah dijaluki pertanggungjawaban la ilaha illallah sing tak titipke kuwi lho kalong sepiro malah kuat mantep apa kalong soale wong gentan kuwi lek wayah tahlilan la ilaha illallah. Tapi nek wayah nyang sawah, la ilaha illa gabah. La ilaha illa pari. Nek wayah nang toko, la ilaha illa kulaan wal bati. Apa sing iso ngurangi la ilaha illallah sing gede pertanggung jawabane? Masalah dunya. Sing garakno la ilaha illallah berkurang sing kok dituntut karo Gusti Allah. Kuwi dunya. Halo. Kumantilmu nang dunya kuwi lho sing ngelongi la ilaha illallahmu. Paham apa ora to dijak ngomong ngene iki? Sing marake la ilaha illallah berkurang kuwi dunya. Lah dunya kuwi apa? Mazada an qadril hajah. Segala sesuatu yang melebihi kadar kebutuhan kuwi jenenge dunya. Apa wae yang lebih dari kebutuhan kuwi jenenge dunya. Kula ngombe banyu putih wis cukup. Akhirat kuwi. Lah kok sik tambah jahe, tambah jeruk, tambah ngene iki, tambah ngene iki. Donya iki. Lah padahal donya kuwi halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halale dihisab, harame disiksa. Donya kuwi halale dihisab, harame disiksa. Hisab kuwi memperlambat mlebu swarga. Kula mestine ngombe banyu putih wis cukup. Lah kok disediani macam-macam ngene iki? Ki donya. Halal, halal. Mulane sok dihisab. Kula ditangleti Gusti Allah. Anwar Zahid, dalem Gusti. Kowe iki ngombe banyu putih wis cukup. Lah nyapa kok ngombe renor-reno kaya ngono kuwi? Aku jawab, duka wong panitia. Akhire panitiane sing dihisab, kula munggah swarga. Ora pinter ya ora dadi kiai lambene. Nek pinter kowe gak ya kowe sing dadi kiai. Ngomong cara pinter sampean pidatone mesti sing laris sampean ora aku. Lho niku lho Bu. Dadi nek diurut Gusti Allah ndadekne menungso iki makhluk sing paling mulia. Mulane ya. So sampean iki nek sida dadi wong apik. Yo disidakke aja nganti ora sida. Disidakke nggih. Soalnya ono lho wong arep apik ora sida niku ono. Ono nyang pengajian, orang ngrungokke, ora nyemak ning dolanan HP. Lah kok kober wayang ini update status, gak ngono komen. Ora sungkan Pak Kapolsek lho, ket kula munggah sampai saiki HP gak dipegang. Konsentrasi. Di samping karena penghormatan yang memang niat ngaji temenanan, ngono. Lah kowe pangkatmu apa kok dolanan HP? Hah? Pengen perutes dirijimu. Mau sing kiai ne Pak Kapolsek undangan-undangan sing terhormat ora nyekel HP. Ono yang sing pangkate ndek-ndek kuwi sing pengen copot jabatan. Panjane HP niku masyaallah iki ngapunten sangat HP sakniki. Wong nyapo-nyapo HP, nyandi wae. Nyang sawah, nyang kantor, nyang pasar, nyang jeding. Lho, mapan turu iki lho HP. Mulane saiki yo nggo HP. Sinyale mendrip-mendrip ora ana sinyal. Bingung ora karuan leh golek sinyal. Tapi sinyale imanmu mendrip-mendrip yo apa tau mikir? Hah? Niki lho dampake. Kowe duwe HP, baterainya karek 30% bingung leh golek cas-casan. Casno, wis bingung sing power bank sing ngecas piye bingung. 30 kari 30% baterainya. Lah saiki nek kadar imanmu karek 30% kowe ya tau bingung. Hah? Gara-gara kowe tuku paketan 1000 200000 ora iman. Leh ngleboni kotak amal kok mung 2000 dhuwit lungset kaya raimu kuwi. Ngerusak sembarang barang. Mulane saiki ngapunten ya ngapunten, kadang-kadang bedakno kiai karo gak angel perkara HP. Ya nek kiai mbiyen, tangan dilebokke sak ditarik ngelewer sing metu tasbih. Kiai mbiyen. Kiai saiki tangan dilebokke sak tarik metu. Indonesia gila nek soal HP. Penduduk Indonesia iki jumlahnya sekitar 255 juta. HP sing wis payu nang Indonesia iki 398 juta. Berarti wong siji loro ana sing telu bareng. Ya Allah, no Indonesia sampai demit lho no Indonesia nyekel HP. Demit lho nyekel HP. Mulane ana cerita penjaga makam tengah wengi ngene iki. Lah kok nang dhuwur kuburane ana bocah wedok pakaiane putih-putih, kaget. Kayak jelas sundel bolong kan. Kayak sundel bolong apa wong penjaga makam kan kendel. Diarki cideki. Mbak, nyapa mbak? Bengi-bengi nyang kuburan. Kula weanan kalih kanca kula, Pak. Weanan ya weanan, tapi aja nang dhuwur kuburan ngene to, Mbak. Lah pripun to, Pak? Wonten lebet mboten wonten sinyale, kula nggih medal. Nang isor lho ora ana sinyale, akhire dhek munggah. Lah kok sundel bolong. Ya Allah, sing jenenge HP. Jan. Ibu-ibu les kadung ngene-ngene, bojone ora direken, Mas. Nggih mboten? Ya Allah. Mulane saiki nuturi anak barang ya ora mandi. Anak ra mau magrib nonton TV, bune nesu-nesu. Ayo, ra entuk nonton TV. Ngaji sik, nontone TV engko wae. Magrib kok. Wayang ngaji iki. Nek ibune dolanan HP, nang selfie, kadang HP-ne diselehke, di timer ngono ku. 5 4 3 2 1 action. Kuwi ngono jenenge ibu edan. Lah nek sampean pengen diguku ya, le. Bar magrib gak bareng nonton TV le, nonton TV ning kowe ya. Saiki ngaji sik, nggih. Anak ibu pinter. Engko lek bibar ngaji, sinau ditunggoni ibu, nggih. Nek ana PR dikerjake, sesuk sekolah ben penak, ora bingung ora gubuh, nggih. Nurut wong ibune karo nyekeli Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah hidup apale ming kuwi dibulan ben. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل إيش أي منكو يرى بابا manut anakmu manut bapak kadang juga gitu pengen anaknya sergap nyang masjid sergap ngaji kasih tuntunan dong jangan banyak tuntutan ay. Mau adhan maghrib kali adhan maghrib Allahu Akbar anaknya kok sik dolanan Mas Adhan Maghrib bapak eleh nungus-nungus heh kupingmu budek ya kopok orang krungu wis adhan jaluk disogrok linggis ngono kuping ayo nyang masjid antemi ra nyang masjid cepet bapak arep nyang warung Aku jenenge ya Bapak Edan. Anak yang mangkat wedi dijotosi bapake, wedi diantemi bapake. Tapi anak juga bisa marah, ingat. Anak juga punya hati, punya perasaan. Kalian melampah di masjid niku senesu-nesu. Wah, aku dipaksa-paksa kok nyang masjid diancam-ancam arep dijotosi. Dheweke nyang warung, bapak taek. Jadi anak kuwi ora sadar lek dekne kuwi anake taek. Ya Allah. Coba nyanek sampeyan wis krungu. Misale lho, misale pas wayah azan. Ayo ana sholat. Nah, wis azan maghrib nak. Ayo nyang masjid karo bapak ayo. Ayo ayo ayo. Ayo wudu wudu wudu wudu. Nek bapak itu wis sarungan nganggo baju rapi nyekel sajadah. Ayo nak iki. Ayo ayo ayo ayo. Mangkat mangkat anakmu. Ya meneng ora ngono penggaweane betinane. Kan metode yang paling ampuh itu uswatun hasanah, kasih tuntunan, contoh, bimbingan dan keteladanan. Jangan banyak tuntutan, kasih tuntunan. Anak itu nggak perlu banyak dituntut. Kamu harus berbakti kepada orang tua. Kamu harus jadi anak yang sergap ngajinya, pinter ngajinya. Nanti harus jadi begini, nggak perlu. Kasih tuntunan aja, sukses pendidikanmu. Meskipun dituntut macam-macam, kalau nggak ada tuntunan, nol, nol. Kasih contoh, jangan hanya sebutkan contoh. Ngene lho nak, ngene lho nak, ngene lho nak. Lho orang tua sekarang itu kalau anak hanya menyebut contoh tanpa memberi contoh, mung disebut no contoh. Kowe mbok kaya kae kancamu kae, sekolah ya peringkat siji, ngajine pinter, mbok kaya kae kaya kancamu. Ngono, mung disebutke contoh. Kaya kae kowe sok kudu iso kaya kae lho, Anwar Zahid kae penak kae wonge. Lho, nyambut gawe nenteng akeh oleh ngono. Kaya kae aja nganti kaya sing do ngadeg nang pinggir pager kaya wong ora genah kae. Itu namanya kan hanya menyebut contoh tanpa memberi contoh. Wis jam 12 lebih emoh. Emoh. Emoh. Wis meh 2 jam. Wong kowe ra melu nyumbang ora. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Wis muga-muga sing kula aturke wonten manfaate. Saestu mboten wonten tujuan napa-napa, umpami wonten omongan kula ingkang kirang prayogi, mboten ngresepke penggalih, ingkang lepat, ingkang khilaf, kula ingkang dhuwur nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi manfaat maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahin nabiy rahmah syafi'il ummah. Wabina tidu'a al-qabulu ijabati sul husulil amali wal ma'mul bijaya Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nakhuzu khasah lil ma'ahad al-ghifari. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.